Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidun al-kiram, para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah. Fil usbu'il madhi, di pekan yang lalu, akhadna at-tamrin al-awwal, yaitu latihan yang pertama, yaitu al-ba'd al-as'ilah al-muta'alliqah bil mawdu', yaitu beberapa pertanyaan terkait dengan maudhu, yaitu dars, pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan bayan ba'dul qawaid nahwiyah, yaitu penjelasan sebagian kaedah-kaedah nahu. Ala wa huwa ma yata'allaku bi asyart wa jawabih, yaitu terkait dengan syarat dan jawaban. Fi hadhil laylah sanwasil, kita lanjutkan, yaitu tamrin, at-tamrin al-thani, latihan yang kedua. Wa hadha tamrin tatbiqan, yaitu merupakan latihan, merupakan tatbiqun li qaida as-sabiqah, yaitu mempraktikkan kaedah yang lalu. Masih terkait dengan asy-syartiyah. Taib, sebagaimana biasanya bahwa pemirsa maupun pendengar Radio Raja, antum yang diminta untuk membaca latihan ini dari mulai instruksi, yaitu pertanyaan dan nomor-nomor selanjutnya. Nanti untuk memuraja'ah, mengulang kembali kaedah-kaedah yang sudah dipelajari, maka saya akan tanya sedikit banyak tentang kaedah yang ada di dalam latihan ini, baik yang ada pada instruksi maupun latihan-latihan yang harus kita jawab insyaallah fi hadhil lailah. Tayyib, tafadhal akhir lagi, kita minta pada peserta ya. Iya. Baik, Ustaz. Khotil Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman ke-121 ini dengan menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Silakan kita coba angkat. Halo. Naam. Ya, silakan. Dan Anda yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan di layanan pesan singkat dapat pula bertanya di 081-989-6543. Kembali di layanan telepon 021-823-6543. Sudah ada yang terhubung. Halo. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan, dengan siapa? Ummu Fatimah. Ya. Naam, tafadhali. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Barakallahu ya Ustaz. Wa iyyak. Tafakallah. Naam ya Ustaz. Tamrin apa yang awal ya Ustaz? Ya? Tamrin awalnya, latihan yang ke pertama ya. Latihan pertama di sini. Sebetulnya ini latihan pertama terkait dengan kaidah, bukan terkait dengan nas ya. Nah. Ya. Tafadhali. Fi kulli fikratin mimma ya'ti jumlatani ij'al fi'lal awwali fi'lal ula fi'lal ula syartan wa fi'lal ukhra jawabahu musta'milan in. Baik, saya akan tanya susunan yang ada di instruksi ini. Naam. Taib, fi jumlah ula, fi fikratin mimma ya'ti jumlatani, ayatu jumlah hadhi? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib, aina al-mubtada wa aina al-khabar? Jumlatani mubtada. Jumlatani mubtada. Nah. Hadha yusama mubtada? Gimana Ustaz? Masmu hadha? Mubtada mu'akhar. Hadha jayid, mubtada mu'akhar. Taib, wa inal khabar? Khabar fi kulli fi kulli. Fi kull. Apa ciri-cirinya kalau mubtada mu'akhar dan khabar muqaddam di antaranya? Di sini ada bentuk syibhul jumlah. Taib, nah khabarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Kemudian mubtada'nya dalam bentuk? Nakira ghairu mausufin wala mudhaf, ya. Itu wajib diakhirkan. Jumlatan, setelah jumlatan tidak ada na'at ataupun mudhaf ilaih. Berarti wajib diakhirkan. Tidak boleh diletakkan di awal. Jumlatani fi kulli fikrah. Hadha khata'. Tayyib, ahsan. Jayid. Fi kulli fikratin mimma ya'ti. Jumlatani. Taib. Thumma ij'al fi'lal ula. Ula ini kata sifat ini. Betul? Naam, Hasan. Ula. Hadha lil mu'annath am mudhakkar? Mu'annath. Mu'annath. Al mudhakkar? Al-awwal. Al-awwal. Nah, sebagai apa di sini? Mudhaf ilaih, Hasan. Mudhaf ilaih. Naam. Bisa kata sifat? Na'at, ya. Na'at mana man'utnya? Oh iya. Apapun jawabannya, ada jawaban pertanyaan selanjutnya. Ha? Nah, ini yang pernah, tapi sudah lama ya, nah, yang betul. Pernah saya sampaikan bahwa, menurut ulama Basra, nah, itu tidak bisa isim mudhaf kepada kata sifat. Kalau ada terjadi dalam bahasa Arab, itu ada kata yang dibuang. Mudhafnya dibuang. Nah, contoh. Yaitu, Masjidul Haram atau Masjidul Jami'. Nah, itu bahasa sudah merupakan sering digunakan. Jadi, Masjidul Jami'i. Asalnya apa? Kalau kaidah aslinya al-masjidu al-jami'u. Iya kan? Nah. Karena al-jami' itu kata sifat kena isim fa'il. Tapi ternyata dalam bahasa, dan itu bukan salah. Iya, tidak salah. Nah. Dan itu digunakan dalam bahasa, maupun berbicara, maupun dalam kitab-kitab. Yaitu masjidul jami'i. Kata masjidnya tidak pakai alif lam. Nah, makanya ulama Basrah mengatakan, yaitu mausufnya dibuang. Sifatnya jami. Ya, ketika mausufnya dibuang, maka mudhaf kepada sifatnya. Nah, asalnya apa? Masjidul makanil jami'i. Itu takdirnya. Masjidul makanil jami'i. Nah, ini bisa dibuka, kalau tidak salah itu dalam kitab Kawakib Dur. Ini sudah lama sekali, di waktu saya masih sanawiyah atau isma. Ya, aliyah. Nah. Ya. Jadi Masjidul Makanil Jami. Itulah ulama Basra. Tapi ulama Kufah tidak mengatakan boleh mudhaf kepada kata sifat. Ya. Tidak ada takdir yang dibuang di situ. Tidak ada kata yang dibuang. Khilaf baina ulama. Nah. Ya, kalau kembali kepada para ulama Basrah, berarti ada kata yang dibuang. Apa itu? Ij'al fi'lal ula syartan wa fi'lal ukhra jawabah. Berarti al-ula ini kata sifat mu'annas, berarti ada mausufnya yang dibuang dalam bentuk mu'annas. Jumlah. Ya, sahih. Ya, asalnya apa? Ij'al fi'lal jumlatil ula. Fi'il jumlah yang pertama. Itu fi'il kalimat yang pertama. Ya. Jadi jumlah, fi'lal jumlatil ula, kemudian wa fi'lal jumlatil ukhra. Jadi kan ada dua jumlah kan? Nah, fi kulli fiqratin mimma yati jumlatan. Ada dua kalimat. Nah. Nah, tuntutannya adalah, ij'al fi'lal ula, fi'il, bukan fi'il yang pertama, arti fi'il kalimat yang pertama. Yang yaitu yang terdapat pada kalimat pertama, di situ ada fi'il. Jadikan syarat, dan fi'il yang ada pada kalimat yang kedua, jadikan jawabnya. Mustakmilan taib terjemihnya, coba terjemahkan. Nah, dari kemarin ini belum nemu inian yang tepat, Ustaz. Apanya? Ininya untuk terjemahnya. Di setiap. Iya. Pada dua kalimat. Apa ya, Ustaz? Fi kulli fiqrah, setiap pada bagian. Fiqrah itu juga maknanya apa? Yaitu pemikiran. Ya, fiqrah al-fiqrah al-asasiyah, pikiran, buah pikiran pertama, pokok. Jadi arti kalimat pertama tansuruni itu satu fiqrah. Unsuruka itu fiqrah yang kedua. Ya, kalau mau terjemahkan bebas ada setiap bagian. Ya. Baik, di setiap bagian atau fiqrah buah pikiran. Jadi setiap buah pikiran mimma ya'ti yang berikut ini. Ini mimma ya'ti itu yang berikut ini, karena mimma itu syibul jumlah jar majrur. Itu kurunkan ada sebagai na'at. Sebagai na'at dari kata kulli. Dari kata kulli. Mimma ya'ti. Sebagai na'at. Karena dia nakirah. Syibul jumlah terletak setelah nakirah, na'at. Itu kaedah. Jumlatan ada dua kalimat. Baik, terjemihah. Di setiap pemikiran berikut ini ada dua kalimat. Jadikanlah fiil yang pertama sebagai syarat dan fiil yang kedua dan fiil kedua yang jawabannya menggunakan in. Nah, dan fiil yang kedua dijadikan jawabannya. Baik, dengan menggunakan in. Itu in syartiyah. Baik, coba dipraktikkan ini. Intan surni ansurka. Iya, jadi tidak perlu ada tambahan kata. Cukup harakatnya diubah. Nah. Ya, intan surni ansurka. Kenapa begitu bacaannya? Majzum ya Ustaz. Majzum. Kenapa dia majzum? Ada syarat. Ya. Ada syarat itu in. Nah, disinilah urgennya. Pentingnya kita belajar kaedah. Nah, kalau tidak, ya baca apapun bisa dibaca kan? Nah. Intan suruka unsurka, intan suruni ansurka. Ada kata. Jadi intan surni ansurka. Kedua fiil itu majzum. Tanda jazamnya sukun. Kenapa tanda jazamnya sukun? Sahih ya Ustaz. Taib sahih. Kena fiil sahih akhir. Di ujung adalah huruf ra. Nah. Itu akhir fiil huruf ra ya. Nunnya nun apa itu? Tansur. Nun wiqayah. Nun wiqayah. Apa arti wiqayah? Menunjukkan bahwa fiil itu tidak ada yang berharakat kasar. Apa arti wiqayah? Waqayah ki wiqayah. Menjaga. Dimasukkan nun itu untuk menjaga fiil tidak baris kasrah. Karena fiil hakikatnya tidak ada kasrah. Kasrah itu tanda isim. Tanda isim yang ada itu majzum, yaitu sukun bagi fi'il. Nah, sebab kalau tidak ada nun, kena ya, tuntutan ya adalah kasrah sebelumnya. Nah, jadi kalau tidak ada nun bagaimana? Intan suri. Intan suri, kan gitu. Intan suri. Nah, tan suru, tan suri. Nah, masukin intan sur. Jadi intan sur, nih. Dan kedua, supaya bisa dibaca, karena kalau sudah disukunkan, berarti apa yang terjadi? Ketemu dua sukun kan? Ra baris sukun, ya pun baris sukun. Sebetul nun itu masuk bukan karena sukun. Ini perlu diingat. Nun wiqayah itu masuk bukan karena ada in. Sehingga nun itu ra-nya baris sukun. Tidak. Tanpa ada in juga nun harus masuk. Ya. Kita buang in, bagaimana? Tan suruni. Itu kan tan suruni kan? Nah, padahal ra-nya baris berharakat. Nah, itu. Jadi masuk nun wiqayah itu untuk menjaga fi'il jangan sampai baris kasrah. Karena ya tuntutan adalah kasrah. Al-ya tunasibuha kasrah. Jadi tansuri jadinya. Sehingga ra tidak baris kasrah. Jadi tansuruni. Masukin in tansurni. Ya itu ya apa? Ya mutakallim. Arti saya ya. Sebagai apa kedudukannya? Maf, maf'ul bih fi mahalli nasbin. Kenapa ada istilah fi mahalli nasab? Karena tidak nampak. Lupa. Karena maf'ul bih itu hukumnya mansub. Nah, setiap isim yang mabni, nah, ketika menguraikan jabatannya adalah i'rabnya mahal, fi mahalli, menempati tempat nasab. Karena dia tidak bisa dimansubkan, nah, karena dia mabni. Tau in tansurni, mana fa'il tansurni? Damir musatir. Damir musatir, takdiruhu? Takdiruhu anta. Anta. Taib, jawab syaratnya? Jawab syaratnya ansurka. Ansurka. Taib, mana fa'il ansurka? Fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu? Ban takdiruhu ana. Ana. Kafnya sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bi fi mahalli. Mahalli nasbin. Karena dia mabni ya? Nah. Iya. Coba terjemahkan. Intansurni ansurka. Jika engkau menolongku, maka aku akan menolongmu. Iya. Jika engkau menolong aku akan tolong kamu. Ahsant. Taib, rakam isnin. Rakam tani. Na'malu salihan. Nadkhulul jannata. Iya. Na'malu salihan. Nadkhulul jannata. Sahih. In na'mal salihan. Nadkhulul jannata. Iya. In na'mal salihan. Nadkhul jannata. Bagaimana? Nadkhul. Nadkhul. Al jannata. Iya. Nah, cara membacanya adalah nadkhulil, bukan berarti lam itu kasrah, tidak. Lam tidak bisa kasrah. Nah. Itu cara membaca. Iya. Nadkhulil jannata. Tayib, mana fa'il na'm? Fi'il syaratnya mana? Fi'il syaratnya na'mal. Na'mal. Jawab syaratnya? Nadkhul. Nadkhul. Nah, itu wajib majzum. Nah. Karena dia fi'il mudhari. Tanda jazamnya apa? Sukun. Ya. Sukun. Kilahuma sakin. Kedua-duanya bersukun. Nah. Baik. Fa'il na'mal? Damir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Takdiruhu nahnu. Salihan jadi apa? Maf'ul bih. Iya. Maf'ul bih. Na'mal salihan. Ya, naf'ul bih. Sebetulnya dia itu sebagai na'at. Ya, bagi man'ut yang dibuang. Oh, gitu. Ya, iya. So, asalnya apa? Na'mal amalan salihan. Ya. Na'mal amalan salihan. Ya, bisa dibuat ini ya Ustaz, apa? Objek kalau sifat itu, Ustaz. Bisa juga. Bisa. Enggak. Bisa. Oh, bisa. Iya. Bisa. Jadi ketika sudah dibuang, maka dialah sebagai maf'ul bihnya. Ya. Na'malu salihan. Nadkhulil jannata. Mana fa'il nadkhul? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu. Takdiruhu nahnu. Al-jannata maf'ul bih. Iya. Maf'ul bih. Mansub bil? Bil fathah. Iya, bil fathah. Iya. طيب احسن بارك الله فيك وعليكم بارك الله جزاكم الله خيرا واياك وعليكم السلام وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم terima kasih Ummu Fatimah yang telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini menyambung dari apa yang telah beliau baca silakan kita persilakan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang terhubung bersama kami di layanan telepon malam hari ini dengan menghubungi di 0218236543 dan kita akan coba menyapa kembali untuk penelpon kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ummu Abdillah. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Wa iyyak barakallahu fik. Salisan nomor 3. Salisan takulu to'aman fasidan tamrodu iya masukkan in takul to'aman fasidan tamrod jayid in takul to'aman fasidan tamrod iya mana fi'il syaratnya takul jawab syaratnya tamrat. Tamrat. Nah, kilahuma majzum. Kedua-duanya majzum. Ma alamatul jazmi? As-sukun. As-sukun. Ya, karena dia fi'il sahih akhir. Sukun, ya. Ta'kul fi'il syarat. Fa'il mudhari. Mana fa'ilnya? Mensatir anta, Ustaz. Ya, takdiru anta. Ta'aman jadi apa? Maf'ul bih, itu objek, ya. Mansub, alu tenas bihi? Nas, fathah. Fathah, taib, fasidan? Fasidan sebagai na'at. Na'at, dari mana tahu na'at? Tahu aman, Ustaz. Dari mana tafasidan tahu na'at? Tahu aman. Karena fasidan itu sebagai kata sifat, ya. Kata sifat. Karena fasidan itu bentuknya kata sifat, ya. Kata sifat. Kedua-duanya apa? Sama-sama mansub, sama-sama mudzakkar. Terus apa lagi? Karena ini syarat na'at. Syarat na'at harus sama antara na'at dengan man'ut. Nah, di sini sama-sama apa? Nakirah. Sama-sama nakirah. Kemudian, yaitu di antaranya tidak makhluf lam. Karena nakirah. Yang kedua? Sama-sama? Mansub istilahnya, mansub. Di sini tanda nasabnya fathah. Terus sama-sama apa lagi? Sama-sama mansub, nakirah. Nah, mufrad. Mufrad, betul. Karena ta'aman itu bentuk mufrad. Makanya fasid juga bentuk mufrad. Terus sama-sama apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Nah, itulah syarat na'at mufrad. Iya. Baik, kemudian tamrat. Ini jawab syarat. Wa jazau. Fil mudhari majzum ala tunjasib sukun. Ana fa'ilnya. Domen satir takdiru anta. Takdiruhu anta. Sahih. Coba terjemahkan. Jika kamu makan makanan yang sudah rusak. Iya. Jadi jika kamu memakan makanan yang rusak. Yang rusak. Atau apa? Makanan yang basi. Jadi terjemahan sesuai dengan bahasa terjemahan. Bisa diterjemahkan apa? Makanan yang basi. Fasid, makanan yang sudah kadar luasa. Kadar saya. Iya, itu fasid. Iya, makanan sudah rusak. Rusak di sini bukan rusak bentuk. Iya. Tapi apa? Rusak kualitasnya. Sudah kadar luasa atau dia basi. Ya, itu fasid. Tamrat. Apa jawabnya? Kamu akan sakit. Kamu akan sakit. Sahih. Coba terjemahkan yang kedua. Itu belum terjemahkan tadi oleh Ummu Fatimah. Inna amal salihan nadukul jannah. Inna amal salihan nadukul jannah. Nah, nadukulil jannata. Iya. Jika kami beramal soleh. Ya, jika kita beramal soleh. Atau melakukan amal saleh, nadkhul jannah, kita akan masuk surga. Taib, rakam 4 rabi'an. Naam, iqra rabi'an. La taj tahitu tarsubu. Tarsubu, iya. La tajtahidu tarsubu. Naam. Nah, ini la ini apa? La ini apa? La apa? Nahi atau la nafi? Nafi, nafi. Nafi, iya. Kalau dia la nahi bagaimana? Kalau la nahi bagaimana? La tajtahid. Ah, iya. La tajtahid. Itu la nahi, larangan. Ya. Nah, la nahiya ini menjazamkan fi'il mudhari. Nah, di sini bukan tajtahid tapi tajtahidu. Ya, berarti la ini la nafiya, tidak. Tapi sekarang masukkan in syartiyah. In la tajtahid tarsub. Nam illa tajtahid tarsub. Iya, betul. Apa artinya? Jika kamu tidak sungguh-sungguh, kamu akan gagal. Gagal, iya. Tersub gagal, tersub tidak lulus, itu tersub. Ya. illa tajtahid tarsub. Jika kamu tidak sungguh-sungguh, kamu gagal. Kamu tidak lulus. Baik. Mana fi'il? Mana jawab syaratnya? Fi'ilnya in tajtahid. Yang perhatikan, dengarkan baik-baik, jawab sesuai dengan pertanyaan. Mana jawab syaratnya? Tarsub. Tarsub. Fi'il syaratnya? Tajtahid. Tajtahid, iya. Mana fa'il tajtahid? Zamir mustatir, takdiru anta. Anta. Demikian juga tersub. Jawab syarat, fa'ilnya dhamir. Mustatir. Takdiruhu anta. Taib, ahsanti. Barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Om Abdillah dari Solo ya, yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman ke 121 dan juga 122 ini hingga nomor ke 4 ya, atau 6. Berikutnya melanjutkan di nomor berikutnya atau nomor ke 5 bagi Anda yang ingin terhubung. Halo, assalamualaikum. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ya, Om Hanif tadi. Dari mana Om Hanif? Dari Bekasi. Bekasi. Nah, tafadhal. Ya, Om Hanif. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Nah. Nah, tafadhal ya Om Hanif. Baik. Khamsa sidi. Naam. In tasafi'at. Iqra ya awalan. Mohon maaf Ustaz, mungkin saya putus terlebih dahulu. Ummu Hanif, mohon maaf mengingatkan untuk dapat dikecilkan atau dimatikan saja volume radio atau televisinya sehingga tidak mengganggu interaksi di layanan-layanan telepon kita. Nah, barakallahu fikum. Dikecilkan lebih dahulu. Iya, silakan. Iya. Atau barangkali pindah ya. Halo, Ustaz. Iya. Naam, tafadhali. Mungkin tusafirina usafiru. Naam, tusafirina usafiru. Taib. In tusafiri usafir. In tusafiri usafir. Naam. Iya. Apa artinya? Jika kamu pergi, saya pergi. Iya. Safar. Jika kamu berangkat, saya berangkat. Naam. Berangkat di sini apa? Berangkat jauh ya, jarak tempuh safar, maka dikatakan safar. Ya, itu penggunaan pergi di sini, tusafir hanya untuk safar. Kalau pergi, dalam bahasa umum apa? Zahaba yadhhabu. Ya, zahaba yadhhabu, itu digunakan untuk umum. Ya, baik safar atau bukan safar, zahaba. Tapi kalau pergi jauh pakai fi'il, kata fi'il, safara yusafiru. Boleh juga pakai zahaba. Ya, kalau pergi ke pasar, bisa pakai tusafir? Safara yusafiru? La, Ustaz. La. Taib. In tusafiri usafir. Taib. Mana jawab syaratnya? Usafir. Usafir. Fi'il syarat? Tusafiri. Tusafiri. Taib. Apa tanda jazamnya? Hadfun nun. Yang pertama, fi'il syarat hadfun nun. Nah. Kenapa hadfun nun? Nahu al-fi'il mudari min af'al khamsah. Taib, kerana dia minal af'al al-khamsah. Apa ciri af'al khamsah? Di antara af'al khamsah? Bersambung dengan nun, Ustaz. Ha? Cirinya apa? Bersama dengan nun? Nah. Nun, apa sih namanya ya? Dhamir mukhatab mu'annas. Nun atau apa? Nun yang dhamir mukhatab mu'annas? Nah. Nun. Taib, kalau tusafirna? Kenapa Ustaz? Kalau fi'il tusafirna? Min afal khamsa? Bukan Ustaz ya. Bukan, nah ada nun juga kan? Yang apa bedanya nun situ dengan nun ini? Ada perbedaannya? Tusafirna dengan tusafirina? Beda Ustaz. Beda? Nah. Bedanya apa? Kalau tusafirna domir antunna yang masuk afal khamsah kan yaf'alani ta'alani yaf'aluna taf'alina yaf'alina taf'alina. Kalau gitu bagaimana? Yaitu cirinya adalah dia fi'il mudhari. Awas, bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun. Oh iya. Ya itu dia. Alif itu alif isnain. Waw-nya waw jama'ah. Ya-nya ya'ul mukhatabah. Bukan nunnya. Oh. Ya-nya mukhatabah. Nun itu bukan dhamir. Nun itu bukan dhamir. Awas, hati-hati. Yang dhamir adalah tadhabna. Itu nun, baru nun dhamir. Itu beda. Tadi kan sudah katakan tadi kan, berbeda kan? Nah, sebentar saya tulis. Ini supaya ingat, ini mulai banyak lupa nih. Baik, tadi apa? Tusafirina. Tusafirina. Kemudian tusafirna. Apa itu tusafirna? Damir antunna. Antunna. Yang ditanya ini kan nun, sama-sama nun kan? Sama-sama nun. Iya, ini sama nun. Cuma ini bersambung sebelumnya karena ya bisa disambung, ra enggak bisa disambung. Iya. Tusafirna. Ya, atau saya bikin contoh lagi. Tadhabina. Kemudian tadhabna. Tadhabna. Nah, sama-sama bersambung nih. Naam. Beda nun ya? Naam. Naam. Tadhabna nun niswah. Nun ini nun niswah dhamir. Nun niswah, niswah itu perempuan. Naam. Ini dhamir. Kata ganti. Artinya apa? Bimakna antunna. Antunna itu makna di situ. Tapi kalau ini nun apa? Nun apa di sini? Lupa Ustaz apa ya? Lupa. Ah. Nun alamatul i'rab. Makanya ketika masuk syartiyah dibuang nun. Iya, tapi kan ini enggak bisa nunnya dibuang karena ini fa'il. Ini alamatul i'rab. Makanya ketika masuk in syartiyah bagaimana? Nunnya dibuang. In tadhhab. Iya. Nah, masyaallah. In tadhhabi. Nah, ini dia. In tadhhabi, nunnya dibuang. Karena dia tanda i'rab, bukan dhamir. Dhamir enggak bisa dibuang. Iya. Jadi fi'il ma'afal khamsa yaitu dia fi'il mudhari, kemudian diakhiri dengan alif isnin dan nun atau waw dan nun. Kalau alif isnin tusafirani yusafirani. Waw dan nun yusafiruna tusafiruna. Ya mukhataba tusafirina. Iya. Nah, baik. Terus jadi fa'ilnya ya'ul mukhatabah ya. Jadi ya'ul mukhatabah. Majzum alam tajazmi hasbun nun. Lianu mi'rafal khamsa. Taib. Menjawab syaratnya usafir. Fa'ilnya dhamir musadu takdiruhu. Ana. Ana. Taib. Terjemihah. Jika engkau bersafar, saya bersafar. Iya. Taib. Aran. Sadisan. Nomor 6. Sadisan. Tanamu mubakkiran tastayqidhu mubakkiran. Iya. Tanamu mubakkiran tastayqidhu mubakkiran. Baik, masukkan in. In tanam mubakkiran tastayqidh mubakkiran. In tanam mubakkiran. Iya. Di situ ada terjadi perubahan. Apa perubahannya? Majzum. Majzum. Tanda jazamnya apa? Sukun. Sukun. Di mana sukunnya? Di huruf apa? Di huruf nama ya nam. Huruf mim. Mim. Ya huruf akhir lah. Nah. Mim. Di huruf tanamu, mu menjadi tanam. Ya. Pertanyaan ada di mana alifnya? Hudifat. Hudifat. Jadi tulisnya in, apa? In tanam. Iya. Jadi tanamu. Tanamu. Masuk in. In tanam mubakkiran. In tanam. Nah ini dia. Alifnya ini dibuang. Kenapa dibuang? Iltik. Ketika ini disukunkan, bertemu. Ini sukun-sukun. Maka dibuang huruf illatnya. intanam. Taib intanam mubakiran. Tastayqidh mubakiran. Tastayqidh mubakiran. Taib mana fi'il syaratnya? Tanam. Tanam. Fi'il syarat majzum. Taib mana fa'ilnya? Dhamir anta. Dhamir anta. Mana antanya? Mustatir. Mustatir. Jawab, tersembunyi ya. Takdiru anta. Takdiru anta. Taib mubakiran? Mubakiran. Dalam keadaan awal. Bukan hal Ustaz ya. Ini menjawab atau bertanya? Maf'ul fi Ustaz. Maf'ul fi itu terlalu umum. Maf'ul fi itu kan zaraf. Ada zaraf ada dua macam. Maf'ul mutlak. Sebentar, kalau maf'ul fi itu umum, artinya apa? Ada dua macam. Ada zaraf zaman, ada zaraf makan. Nah, itu maf'ul fi. Betul, itu maf'ul fi. Tapi maf'ul fi yang mana? Zaraf zaman, Ustaz. Zaraf zaman. Taib. Yakin itu? Insya Allah ragu sih, Ustaz. Ragu. Ragu ya. Mubakiran ini bukan zaraf. Iya. Tapi kan berkaitan dengan waktu, Ustaz, awal. Iya, mengandung. Iya, tapi bukan zaraf. Itu bentuk waspun kata sifat. Dari? Bakara yubakiru tabkiran mubakirun. Iya. Jadi bakara. Arti bakara. Isim fa'il tadi ya? Iya, isim fa'il. Apa arti bakara? Orang yang berpagi-pagi. Atau orang yang kalau dia datang segera, atau bangun, segera. Bangun di awal waktu. Kalau pergi, pergi di awal waktu. Itu mubakiran. Jadi mubakiran itu bukan mesti di waktu subuh, waktu pagi, tidak. Penggunaannya umum. Iya. Pengguna umum. Jadi datang di awal waktu. Bisa saja awal waktu itu dia, janjinya jam 1 siang. Tapi datangnya jam 12. Oh, berarti bukan berarti awal pagi, subuh-subuh gitu bukan? Enggak mesti. Enggak mesti. Makanya ketika kita mengatakan pada teman, dia datang, Masya Allah, anta jita mubakiran. Kamu datang apa? Di awal waktu, itu maksudnya. Iya, betul, umumnya digunakan, menunjukkan makna pagi, iya kan? Iya. Tapi tidak selama digunakan untuk waktu pagi. Ya. Jadi tepatnya adalah bangun atau datang di awal waktu. Ya, kalau bangun waktunya kapan? Subuh. Kan gitu. Iya. Makanya apa i'rabnya? Maf'ul fi, Ustaz. Maf'ul fi. Na'at, Ustaz ya? Na'at. Mana man'utnya? Dibuang. Dibuang. Apa takdirnya? Takdirnya jika kamu tidur awal waktu. Lailan, Ustaz. Lailan. Ini hal. Oh, halun mufrada, hal mufrada. Jadi kata untuk sifat. Bisa untuk bisa mendeteksi ini hal atau misalkan maf'ul fi kan kau lihat dari segi terjemahan dia ya, mubakiran itu adalah dia menjelaskan keadaan. Oh. Kan menjelaskan keadaan si sahibul hal. Mana sahibul hal? Do anta. Dhamir mustatir do anta kan? Nah. Halu kaunika. Halu kaunika. Dalam keadaanmu ketika kamu tidur adalah mubakiran. Jadi ini i'rabnya adalah hal. Intana mubakiran, tastayqidh mubakiran. Baik. Yakfi? Ada bertanya, Ustaz? Baik, nah. Silakan. Ini yang di surat Ali Imran, bunyi ayatnya. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzallazi yansurukum min ba'd. Yang ana tanyakan di sini fala ghaliba lakum menggunakan fa. Identifikasi ana itu jumlah ismiyah, betul enggak Ustaz? Kemudian berarti karena dia ghaliba di sini man. Berarti dia yang mempunyai amalan seperti inna Ustaz ya, yang tansibul isma wa tarfu'ul khabar. Betul. Itulah nafiyah lil jinsi. La itu la nafya lil jinsi. Nah. Iya. Betul, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Cuma isimnya mabni. Mabni al-fathah fi mahalli nasbin. Iya. Fi mahalli nasbin. Itu kan jawab syarat fa itu. Naam. Iya, karena dia manfi ya, maka pakai fa. Fala. Ya, nanti insyaallah selanjutnya ada niki dijelaskan. Kemudian dulu. yang selanjutnya Ustaz, wa khadulkum faman dzallazi yansurukum min ba'di. Ini juga berarti maksudnya jumlah ismiyah. Ustaz ya, faman dzallazi yansurukum. Iya, faman dzallazi yansurukum. Berarti maknanya sini mubtada Ustaz ya? Iya, betul, mubtada. Kalau syartiyah baik istifham dan musyartiyah seperti man iya kan? Iya, i'rabnya walaupun syarat di i'rabnya sebagai mubtada man yajtahid yanja. Man yajtahid yanja. Man itu man syartiyah. Dia itu isim bukan huruf. Nah. Kalau in betul huruf tidak bisa jadi mubtada. Kalau man itu ada isim syarat. Nah. Muqirab adalah sebagai mubtada. Ya. Cuma amalnya dia beramal. Jadi kedudukan dalam i'rab dia sebagai mubtada, tapi amalnya. Amalnya adalah menjazamkan. Menjazamkan dua fi'il. Iya, menjazamkan dua fi'il. Fi'il syarat dan jawab syarat. Itu amalnya, pekerjaannya. Tapi kedudukan dalam i'rab dia sebagai mubtada, subjek. Karena dia isim. Oh, jadi mana khabarnya? Dia beramal Ustaz ya. Oh iya, beramal kan mana itu tajzim fi'lain kan? Uh-huh. Itu amalnya. Nah, dan dia sampai itu kedudukan sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Yang surukum. Hah? Enggak, kalau man yastahid yanja. Oh iya iya. Iya. Saya kasih contoh ini yang syartiyah. Nanti kiaskan aja lah. Man yastahid yanja. Mana itu syaratnya? Yanja. Hah? Tanja. Nah, memang ini khilaf antara Kufah dengan Basrah. Iya, kalau Kufah itu fi'il yang pertama itu fi'il syarat. Itu jawab, itu khabarnya. Sedangkan Basrah tidak. Jawab apa khabarnya adalah jumlah fi'il syarat dan jawab syarat. Itulah khabarnya. Dan inilah ya, pendapat wallahu alam yang paling tepat. Jadi ya, jawab syaratnya yang kenapa? Man yajtahid yanjah. Yajtahid itu Ustaznya. Iya. Jawab syarat. Sebab kalau yajtahid saja sebagai khabar, sempurnakah itu kalau dibuang yanjahnya? Tidak Ustaz. Tidak. Malah jadi istifham jadinya. Iya kan? Nah, man yajtahid. Iya. Iya. Man yajtahid yanjah. Iya kan? Nah. Ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Nah, ini kan man itu kedudukan ada menjazamkan dua fi'il. Nah. Fi'il syarat dan jawab syarat. Di samping itu kedudukan sebagai apa nih? Ini sebagai mubtada. Fi mahalli rafa. Karena dia mabni. Mubtada fi mahalli rafa. Mana khabarnya? Basri mengatakan jumlah fi'il syarat dan khabar. Fi'il syarat dan khabar. Jumlah fi'il syarat dan jawab syarat. Syarat nah. Itulah khabar. Fi mahalli rafa. Jadi jumlah jawab syarat. Nah, jumlah jawabnya. Wa jumlatu fi'l syarti wa jawabihi fi mahalli raf'in khabar mubtada. Oh. Nah. Kalau Kufah mengatakan fi'il pertama itulah khabarnya. Tapi perlu dipertanyakan kali-kali. Kalau dia khabar ini sempurna berarti ini kalau dibuang sempurnakah dia? Tidak. Ya. Tidak. Nah. Man yastahid. Kalau sempurna berarti ini bukan syartiyah tapi masuk kepada istifham. Karena man itu bisa man istifhamiyah. Ya. Apa itu? Man yajtahid. Berarti ini bagaimana yang pertama nih Ustaz? Dari yang bentar. Man yajtahid. Nah. Itu enggak disukunkan. Kalau istifham enggak disukunkan. Man yajtahidu. Tapi kalau membaca boleh saja diwakafkan man yajtahid. Iya, ini baru istifham. Mubtada, ini betul mubtada juga. Mubtada, ya kan? Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sebagai apa? Khabar mubtada fi mahalli rafa. Rafa. Nah. Sedangkan ini kan enggak sempurna, hanya kata mujtahid kan? Enggak sempurna. La yaktamil makna. Idzan ma'a jaz ma'a tabihi. Jawab baru sempurna, berarti kedua inilah, penggabungan kedua inilah menjadi khabar daripada man. Itulah pendapat wallahu alam yang lebih tepat. Berarti i'rabnya man ada tu syaratin bahwa mubtada. Ada tu syaratin mabni ala sukun, iya kan? Nah, fi mahalli raf'in wa mabni ala sukun tajzimu fi'l asyarti wa jawaba. Tajzimu fi'l asyarti wa jawabi fi mahalli raf'in mubtada. Iya. Mubtada. Terus yajtahid fi'l asyartin. Nah, fi'l asyartin. Mun wa alamat jazmihi as-sukun. Naam. Terus yanjah. La. Ya wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu mustatirun jawazan takdiru huwa. Iya. Terus yanjah jawab syaratin majzumun wa jazmihi as-sukun. Iya. Wa fa'ilu dhamir mustatirun jawazan takdiru huwa. Ya. Wa jumlatu fi'lu syaratin wa jawabihi. Wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi. Naam. Wa jumlatu fi'li syaratin wa jawabihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ummu Hanif dari Bekasi yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini dan bersama-sama berlatih atau menjawab latihan-latihan yang ada pada halaman ke-122. Berikutnya kita akan mempersilakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami menjawab dan meneruskan latihan pada nomor ke-7. Dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi ke layanan-layanan telepon kami 021-823-6543. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Dengan Bapak Siri dari Kepulauan Sumeneb. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya. Iya, mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya dan Bapak dapat mendengarkan suara kami cukup dari gagang telepon atau HP Anda. Naam. Naam, tafadhal ya. Ma'akal kitab, ada kitabnya? Mau nanya saja, Ustaz. Iya, mau bertanya. Iya. Silakan. Kitab. Mau nanya perbedaan antara man man mausul dan juga man syar'i, ya Ustaz. Iya. Agaknya kesulitan saya untuk membedakan itu. Oh iya iya. Baik. Cukup pertanyaannya. Iya. Nah. Kadang-kadang kan bisa masuk ke fi'il madhi dan juga ismu dha'if mudhari itu. Iya iya. Baik, terima kasih baik. Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Dan yang kedua ini lagi, Ustaz. Oh iya, baik. Silakan pertanyaan kedua. Mau nanya ini maknanya qala al ajdadul qudama. Karena saya dapat ngajar bahasa Arab itu. Apa itu, ulang kembali, kurang jelas. Ini begini, Ustaz. Kata ini kata ini. Enggak, diulang kembali kalimatnya. Qala al-ajdadul qudama. Qala al-ajdad. Al-ajdadul qudama. Iya, nahnu na'lamu anna al-waqta daruriyyun li hayati an-nas. Naam. Al-waqtu la ya'udu abada. Naam. Lidzalika qala al-ajdadul qudama al-waqtu kasayfi. Iya, naam. Baik, naam. Yang saya tanyakan ini, qala al-ajdadul qudama. Al-ajdad, iya. Iya, ya. Nah. Iya, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Nah. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertanyaan tentang iya, untuk membedakan antara man istifhamiyah, man asyartiyah, man al-mausulah. Itu untuk bedakan, lihat uslub, susunan kata. Ya. susunan kata bisa dilihat, bisa dibedakan. Kalau man syartiyah itu ada jawabnya. Jadi saya ulang kembali, kalau dia man syartiyah itu ada jawaban, jawab syaratnya. Ya. Kemudian kalau man istifham itu pertanyaan, itu maka saya katakan tadi itu bisa dilihat dari uslub susunan. Man yajtahid, kalau man istifham itu dia bisa masuk pada fi'il, bisa masuk kepada isim. Man anta, man yajtahid, man ya'kul, man yusalli, dan itu tidak mungkin man syartiyah. Kenapa? Karena tidak ada jawabnya. Ya. Sedangkan man syartiyah itu ada jawaban. Itu disebut istilah apa? Fi'il syarat dan jar syarat. Nah, fi'il syarat itu tidak selamanya fi'il mudhari. Bisa fi'il madhi. Man jadda wajada. Tapi yang terpenting situ adalah ada jawaban syaratnya. Kalau tidak ada jawaban syaratnya berarti bukan syartiyah. Jadi, man akala bisa fi'il madhi juga istifham. Masuk fi'il madhi. Man akala, man ya'kul. Man akala, siapa yang sudah makan. Man ya'kul, siapa yang sedang makan. Manid dakhil, siapa yang masuk. Ya, setelahnya isim. Itu istifham. Jadi kalau man syartiyah itu ada fi'il syarat, ada jawab syaratnya. Jadi tidak selama fi'il mudhari, sudah dijelaskan bisa fi'il madhi. Dan jawab syaratnya pun juga bisa dalam bentuk apa jumlah. Fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya. Sedangkan mausul ini juga bisa dilihat. Ya. Apakah dia, kalau mausul itu tentu tidak ada. Bukan dalam bentuk pertanyaan, bukan juga dalam bentuk syarat. Ya. Dan tidak ada fi'il syarat, tidak ada jawab syarat. Yang ada adalah silatul mausul. Silatul mausul yaitu pengikat antara isim mausul. Karena isim mausul itu tidak bisa dipahami makna kecuali ada silatul mausul, silah. Nah, silah ini dalam bentuk apa? Jumlah. Baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Ataupun syibhul jumlah. Contoh, ra'aitu man. Ya, ra'aitu man. Umumnya, isim mausul itu didahului oleh kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, bukan letak di awal. Ya. Kalau letak di awal seperti ini, kemungkinan man itu man istifham atau man syartiyah. Nah, kalau man al-mausul, itu ada kalimat sebelumnya. Bisa itu fi'il. Ya. Ya. Contohnya, ra'aitu man ja'ani ams. Ja'ani. Ra'aitu man ja'ani fissuq. Au fit tariq. Nah, apa artinya? Saya lihat orang, bukan siapa di sini. Artinya apa? Orang di situ. Itu isim mausul. Bukan siapa, saya melihat siapa, bukan. Ya. Kalau siapa, makna siapa dalam bahasa kita adalah imma dia istifham mautu ataupun syartiyah. Jadi kalau dia mausul, makna mani bimakna alladhi. Bimana alladhi? Yaitu yang, orang yang. Kalau dia orang, berarti yang, orang yang. Kalau dia benda, nah, alladhi ini umum. Umum ya, bisa orang, bisa berakal, bisa enggak berakal. Tapi kalau man, jelas dia berakal, orang. Ra'aitu man ja'ani amsi fisuk. Nah, saya melihat orang yang datang kepadaku kemarin di pasar. Ya. Maksudnya, saya melihat orang-orang yang pernah datang kepadaku kemarin. Ya. Saya melihat orang yang telah datang kepada kemarin, di mana saya lihat? Dianya mana? Fisuk, di pasar. Nah, ini, man al-mausul. Man al-mausul. Maka, untuk membedakan itu dari uslub susunan kalimat itu, jelas sekali bisa dibedakan. Antara man istifham, man syartiyah, kemudian man al-mausula. Nah, ini enggak mungkin man situ ada man istifham. Ra'aitu man ja'ani. Enggak mungkin artinya apa? Saya melihat, siapakah yang datang kepadaku kemarin di pasar? Nah, bahasanya salah sekali kalau dikatakan man syarti, man mausul. Demikian juga kalau syartiyah. Kalau syartiyah mana jawab syaratnya? Ya. Mana jawab syarat? Dan syartiyah itu umumnya letaknya di awal, ya, syaratnya. Nah, ini ada kalimat sebelumnya. Mana itu ra'aitu fi'il fa'il. ra'aitu man. Ini sebagai apa? Mausulnya sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ul bih, objek daripada kata ra'aitu. Ra'aitu. Ra'aitu man ay ra'aitu alladhi ja'ani. Ra'aitu man ja'ani ay ra'aitu alladhi ja'ani. Saya melihat orang yang datang kepada kemarin. Di mana saya lihat? Fi suq, di pasar. Ya. Tapi itu ya, lebih kurang nanti bisa apa? Coba disering-sering melihat ya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua tadi adalah tentang makna dari qara azdarul qudam. Ya, al ajdad itu orang terdahulu. Arti makna ajdad itu kakek-kakek. Orang-orang tua terdahulu. Berkata ya. Jaddun. Daripada jamak daripada jaddun. Jadi orang-orang tua terdahulu. Ya. Petuah-petuah orang tua terdahulu. Nah, kita pun ya petuah kakek-kakek terdahulu. Ya, arti orang terdahulu, ajdad. Ya, memang kata jad ini sering digunakan oleh para ahli bahasa dalam bentuk penghormatan ya, bukan arti kakek, arti adalah kakek keturunan. Tapi penghormatan, seperti kita mengatakan bapak, al-ab, digunakan besar juga al-ab, padahal bukan bapaknya, tapi itu penghormatan, bahasa penghormatan. Ya, demikian al-ajdadul qudama, ya, orang-orang tua terdahulu, kakek-kakek terdahulu. Bukan kakek dalam urusan nasab di sini. Ya. Artinya adalah orang-orang terdahulu. Ya. Al-waktu kasaif ya. Waktu itu bagaikan pedang. Illam taqtahu qata'aka. Jika kamu tidak gunakan waktu, dia akan menggilas kamu. Arti jika akan, kalau tidak kamu gunakan, waktu itu, waktu akan memotongmu. Bagaikan pedang. Seperti yeah. Pepatah mungkin. Iya, yeah, pepatah. Yeah. Pepatah orang-orang terdahulu. Baik, Assalamualaikum yeah. Atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian Bapak yang bertanya di layar lain telepon di kesempatan malam hari ini. Kita kembali menuju ke latihan yang ada pada kitab Durus Lugah Jilid ketiga. Pada halaman ke-122 melanjutkan di nomor ke-7. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Nah, di Padang. Ahlan wa sahlan Ummu Abdurrahman. Ahlan bikum Ustaz. Naam, tafadhali. Kuntur ini halaman. Naam, safha 122. Ma indakal kitab? Kitab. Tayyib, naam, tafadhali. Ustaz. Namaz. السابع نعم تكتبون إلي أكتب إليكم نعم تكتبون إلي أكتب إليكم طيب sekarang أدخلي إن شرطية إن تكتبوا إلي أكتب إليكم نعم إن تكتبوا إلي أكتب إليكم طيب من فعل شرطنا فعل شرطنا Taktubu. Taib, majzum. Ma alamatu jasmih? Alamatu jasmihi hazfun nun. Naam, hazfun nun. Dibuang huruf nunnya. Ya, liannahu? Liannahu min af'alil khamsah. Ya, min al-af'alil khamsah. Ya. Apa tanda fi'il khamsah di sini? Termasuk af'al khamsah. Tandanya apa? Nun. Ya, waw dan nun fi'il mudhari yang diakhiri oleh waw dan nun di sini. Iya. Baik, fa'ilnya mana? Fa'ilnya di sini domirun mustatirun wujuban takdiruhu antum. Takdiruhu antum. Yakin itu? Bukankah yang dhamir mustatir wujuban itu hanya dhamir anta, dhamir ana, dhamir ya, nahnu? Ya, domirnya waw jamaah. Nah, itulah waw itu bukan huruf ya. Waw itu domir. Kelihatannya sama seperti huruf ya. Ya, namanya itu domir itu. Waw itu domir. Kata ganti itu bermakna antum. Maknanya antum. Ya. Jadi orang katakan waw jamaah. Domir. Itu waktu dhamir, dhamir muttasil. Itulah fa'ilnya. Adapun maknanya adalah antum, itu maknanya. Dari mana tahu maknanya antum? Dari huruf awalnya itu. Apa awalnya? Huruf ta. Ta. Iya, ta di awalnya. Ya, makanya antum. Kalau ya di awal, bimana hum? Ya, bentuk sama waw jamaah juga. Tapi karena di awal oleh ta, ta taktubun ta, berarti waw itu bimana antum. Kalau yaktubun ya, berarti waw itu bimana hum. Ya, waw jamaah juga sama namanya. Tapi aktub ilaikum. Apa tanda jazamnya? As-sukun. As-sukun. Ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domirun mustatirun. Nah, takdiruhu? Takdiruhu ana. Ana. Taib. Terjemiha? In taktubu ilayya aktub ilaikum. Jika kalian menulis kepadaku, aku akan menulis kepada kalian. Iya. Jayid. Taib. Al-thamin? Al-thamin. Taghibu kathiran tafutuka durusu. Naam, tafutuka durusu. Taghibu kathiran tafutuka durusu. Ad-durusu. Iya. Baik. Coba masukkan in. In taghib kathiran tafutka durusu. Tafutka durusu. Durusi atau durusu? Durusu rasanya. Durusu? Iya. Sebagai apa durusu itu? Sebagai fa'il. Sebagai? Fa'il. Fa'il. Iya. Fa'il. Fa'il dari kata? Tafutu. Iya, fa'il. Iya. Fata yafutu. Fata yafutu. Luput dalam bahasa kita. Oh. Luput. Jadi, luput. Fata yafutu. Ya. Luput arti lewat. Terlewatkan jadinya. Fata yafutu. Iya. Taghibu. In taghib kathiran. Taib, di mana ianya? Kemana ianya? Iya. Ya. Ketika ya. Masuk in taghib, ya kan bacaannya kan? Iya, Ustaz. Ada ianya lagi? Enggak, Ustaz. Enggak. Dibuang, hudhifat. Kenapa? Karena apa? Bertemunya dua sukun. Nah, lil tiqa'u sakinain. Lil tiqa'u sakin, bertemu dua sukun. Sukunnya ada ya, kemudian banyak baris sukun kena dimasuk oleh in syartiyah. In taghib, asal taghib. In taghib, ya. In taghib, mana fa'ilnya? Fa'ilnya domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Anta, iya. Kathiran? Kaya. Maf'ul mutlak. Oh. Nah, maf'ul mutlak naib an masdarihi. Oh. Iya, masdar asalnya taghib ghaiban kathiran. Oh. Sama seperti ayat wadhkurullaha kathira, ay wadhkurullaha dhikran kathira. Dua ayat itu terdapat Al-Quran. Satu disebut kata dhikranya, satu enggak disebutkan. Wadhkurullaha kathira. Dia lain wadhkurullaha dzikran katsiran. Ya, jadi ada kata dzikran. Kalau wadhkurullaha dzikran katsiran, dzikran itu sebagai maf'ul mutlak. Masdar daripada dzakara kan? Katsiran na'atnya. Nah, ketika masdar dibuang, maka na'at itu yang menempati sebagai masdarnya. Maka dikatakan maf'ul mutlak na'ib an masdarihi. Ya, katsiran itu maf'ul mutlak na'ib an masdarihi. Pengganti daripada masdarnya. Ya. Taib. Tafutka durusu. Ya. Mana fa'il tafutka? Tadi ad-durusu. Al-kaf sebagai apa? maf'ul bih. Iya. Coba terjemahkan ini. Jika kamu banyak bermain. Bermain? Iya. Oh, yakin? Bukan bermain. Maksudnya sering banyak absen. Gitu. Absen. Kalau bermain apa sarapnya? La'iba. Nah, jadi tal'ab. Ya, la'iba yalabu tal'ab. In tal'ab kathirannya. Itu kata bermain. Ini ghaba yaghib. In taghib kathiran. Jika kamu sering absen. Ya, jika kamu sering absen. Jadi terjemahnya kembali bahasa kita, bisa banyak absen, tapi biasanya diterjemahkan sering ya. Jika kamu sering absen. Nah. Terus pelajaran-pelajaran terlewatkan darimu. Iya. Pelajaran-pelajaran terlewatkan darimu. Kalau bahasanya bebasnya apa? Kamu ketinggalan pelajaran. Iya. Kan itu bahasa bebasnya kan? Iya. Terjemah bebasnya. Asalnya apa makna letterlegnya? Hah? Kamu terlewatkan oleh pelajaran kan gitu? Kamu terlewatkan oleh pelajaran. Jadi pelajaran lewat sudah. Karena banyak absen, sering absen, pelajaran lewat. Iya. Jadi bahasa bebasnya apa? Kanyu? Kamu banyak ketinggalan pelajaran. Itu bahasa terjemahannya bebas, silakan aja. Yang penting tidak menyalahi maksud. Ya. Ya. Al Ahsan, barakallahu fik ya Om. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Sepertinya kita cukupkan. Dan Masya Allah tidak terasa juga. Ya, 8, karena masih panjang, Insya Allah minggu depan kita tuntaskan ini, Insya Allah. Dan tentunya pertanyaan juga tidak dapat terbaca semuanya, dan Insya Allah akan dilanjutkan pada pekan yang akan datang. Masih di latihan yang sama, di nomor-nomor berikutnya. Barakallahu fikum, dan menutup perjumpaan kita, Ustaz, sebagai kepada. Nah, tadi apa yang sudah sampaikan tadi, cobalah dijawab kembali ya, dijawab kembali agar kita bisa memahami betul-betul pemahaman yang sempurna, insyaAllah. Ya. Dan sering merojaklah. Ya. Taib, jazakumul khair jazak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.